Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang tata cara salat dari kitab Kaifiyatu Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada fasal yang ke-7 tentang rukuk. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, yarka'u mukabbiran. Maka orang yang salat itu rukuk sambil membaca takbir. Rafi'an, sambil mengangkat kedua tangannya lurus mengkipnya. Dan mengkip sebagaimana bolak-balik telah kita sampaikan adalah pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Atau lurus dengan dua daun telinganya. Saat rukuk, dia jadikan kepalanya lurus dengan punggungnya. Diletakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Mufarriqan, dengan direnggangkan asabi'ahu, jari-jarinya. Kemudian tumakninah dalam rukuk, wa yakul, dan mengucapkan saat rukuk, subhana rabbiyal azim. Wal afdal, dan yang lebih baik, tasbih tersebut diulang-ulang sebanyak 3 kali atau bahkan lebih dari 3 kali. Wa yustahabu, dan dianjurkan, ayakula ma'ahdalika, untuk berkata di samping subhana rabbiyal azim. Maka dianjurkan untuk ditambah dengan ditambah, ya, karena ma'ahdalika itu ditambahkan. Di samping subhana rabbil azim, maka ma'adhalika ditambah dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Penjelasannya, rukuk hukumnya wajib dengan dalil ayat Al-Quran, nas dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian rukuk dan sujud. Dan ulama pun sepakat wajibnya rukuk dalam salat fardu. Dan bahasanya rukuk adalah rukun dalam salat fardu bagi orang yang mampu. Di fasal ini ada 5 pembahasan pokok. Yang pertama, yarka'u mukabbiran. Rukuk sambil membaca takbir. Artinya saat dia rukuk, dia bertakbir. Dari Al-Abbas ibn Sahal As-Sa'idi, beliau mengatakan, aku di pasar bersama Abu Qatadah, Abu Usaid dan Abu Humaid. Semua mereka mengatakan, masya Allah, ini suasana pasar. Ini, semua mereka mengatakan, ana a'lamukum bisolati Rasulillah. Diskusinya pasar bukan tema-tema politik atau tema-tema ini perdagangan, namun diskusinya malah masalah sholat. Ana a'lamukum, aku yang paling tahu di antara kalian tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berkata kepada salah satunya, tolong praktekkan sholat. Maka kemudian yang ditunjuk praktek sholat, dia bertakbir kemudian membaca, yaitu Al-Fatihah dan surat, thumma kabbara, kemudian bertakbir, wa raka'a, dan ruku'. Faqal, lantas teman-temannya mengatakan, asabata salata Rasulillah. Engkau telah bersesuaian dengan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriatkan oleh Bukhari di juz Raf'il Yadaini. Juz itu adalah satu jenis kitab hadis. Ini kalau di Al-Qur'an juz itu berarti bagian dari bagian dari Al-Quran, Al-Quran 30 juz. Ini kalau di hadis ada juz adalah satu jenis kitab hadis. Itu satu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu tema. Kalau juz of uliyadain berarti cuma hadis-hadis yang membahas tentang masalah mengangkat tangan. Semua riwayat tentang itu yang dimiliki oleh penulis akan dikumpulkan di situ. Al-Albani mengatakan sanadnya sahih sesuai dengan kriteria Muslim. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Dan ini dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika di iftataha at-takbir fi salati, jika membuka takbir dalam salat, beliau angkat dua tangannya saat bertakbir sehingga dua tangan itu lurus dua mangkib. Dan jika beliau bertakbir untuk rukuk, dia melakukan semisal itu. Idza qala, dan jika beliau mengucapkan samallahu liman hamidah, demikian beliau juga melakukan semisal itu. Waqal, dan beliau mengatakan rabbana lakal hamdu. Wala yaf'alu dzalika, dan Nabi tidak melakukan itu angkat tangan ketika mau sujud, demikian juga ketika bangkit dari sujud. Kemudian mayoritas para ulama mengatakan berpendapat bahasanya ayat tadi ar-ruku'a, dimulailah ruku' dengan bertakbir. Dan dituntunkan untuk membaca takbir Allahu Akbar di setiap gerakan badan merunduk dan bangkit. Inilah penjelasan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir, Abu Hurairah, Qais ibn Abad, Imam Malik, Auza'i, Ibnu Jabir, Syafi'i, Abu Thawr, dan Ashabu Ra'yi, para ulama-ulama Kufah. Demikian juga umumnya para ulama di berbagai negeri atau berbagai kota. Dalilnya adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan salat yukabbir. Beliau membaca takbir ketika berdiri, membaca takbir ketika mau rukuk, kemudian mengucapkan samallahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya. Ini beliau angkat dan bangkit dari rukuk. Kemudian mengatakan sambil dalam posisi berdiri tegak, rabbana walakal hamdu. Kemudian yukabbir membaca takbir ketika bergerak untuk sujud. Kemudian yukabbir membaca takbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar ketika mau sujud lagi. Kemudian yukabbir membaca takbir Allahu Akbar ketika mengangkat kepala. Dan beliau lakukan hal itu dalam semua sholatnya sampai beliau selesaikan sholatnya. Dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua setelah duduk, yaitu duduk tasyahud awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna maju'ilal imamu." Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti jika dia telah bertakbir, barulah kalian bertakbir. Muttafaqun alaihi. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca takbir setiap gerakan badan khafdin, merunduk ataukah bangkit. Dan Abu Hurairah mengatakan, "Aku adalah orang yang paling mirip di antara kalian dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," diriatkan oleh Al-Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca takbir setiap gerakan merunduk dan bangkit, berdiri dan duduk. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. At-Tirmidzi komentar, ini adalah hadis hasan sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Wali annau, dan karena li'annahu suru'un, memulai dalam satu rukun yang baru. Fasuri'a, maka ditentukan takbir. Kahalati, sebagaimana keadaan awal salat. Dan dikarenakan ada perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, maka ditentukan padanya berzikir, supaya makmum mengetahui adanya perpindahan. Seperti ketika saat bangkit dari rukuk. Kemudian jumhur ulama atau bahkan seluruh ulama mengatakan dianjurkan takbir itu dengan suara yang keras bagi imam, supaya para makmum mendengar sehingga imam bisa diikuti. Dan takbir intiqal, takbir perpindahan, ini dibaca keras, baik fi halatil jahri, baik ketika salat itu jahriyah wal asrar, ataupun ketika salat sirriyah. Jami'an semuanya, semua sholat jemaah, tanpa memperhatikan sholat jahriyah ataukah sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, ya, takbir intiqalnya tetap keras. Al-Hajjawi di Mukhtasar Muqni' mengatakan, dan imam memperdengarkan takbir pada orang di belakangnya, sebagaimana dia memperdengarkan bacaannya di dua rakaat pertama, selain duhur dan asar. Duhur dan asar disebut duhurain. Wa ghairahu nafsahu. Selain demikian juga selain wa ghairuhu sedekat dan yang lainnya nafsahu pada dirinya. Syaikh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ketika menjelaskan kalimat di atas yang masyhur dalam madzhab Hanabilah, bahasanya takbir dengan suara yang keras bagi imam itu hukumnya mustahab. Walaysa ala sabilil wujub, tidak wajib. Jadi menurut madzhab Hanabilah, seandainya takbir mau rukuk itu dibaca oleh imam lirih, boleh-boleh saja. Karena mengkeraskan takbir intiqal hukumnya mustahab. Sehingga imam lahu boleh baginya bertakbir dengan suara lirih yang tidak dia perdengarkan kepada yang lain. Sebagaimana orang yang salat sendirian dan makmum tidak mengeraskan suaranya. Maka demikian juga imam boleh melakukan seperti itu. Sehingga dia tidak mengeraskan suaranya. Cuma yang afdal dia keraskan suaranya. Ya, demikian madhab Hanabilah. Namun zahir perkataan penulis, ya, penulis Zatul Mustaqni Mukhtasar Muqni, anna hadha ala sabilil wujub, bahasanya mengeraskan suara ketika takbir perpindahan itu wajib, bukan anjuran. Ya, karena tadi di matanya disampaikan ghairahu nafsahu. Dan imam dan non imam memperdengarkan dirinya sendiri supaya terdengar di telinganya sendiri hukumnya wajib. Sehingga imam memperdengarkan orang di belakangnya hukumnya wajib. Dan zahir perkataan penulis ini inilah pendapat yang benar. Wajib atas imam untuk bertakbir dengan takbir yang masmu'an bisa didengar. Didengar oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, kenapa wajib? Pertama, karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya perintah ini tidak wajib, seandainya perkara ini tidak wajib, maka di sana tidak ada faktor pendorong agar Abu Bakar mentabligh, mengkeraskan takbirnya Nabi untuk para makmum di belakangnya. Saat Nabi sakit. Takbirnya lirih, maka Abu Bakar yang ada di belakangnya Nabi mengeraskan takbirnya. Kemudian membaca takbir dengan suara keras untuk memberitahukan para makmum kalau Nabi takbir. Maka ini isyarat, maka ini menunjukkan seandainya maka ini menunjukkan kalau takbir perpindahan gerak itu wajib. Jika tidak, maka tidak perlu Abu Bakar semacam ini. Alasan yang kedua, tidak akan yatim, tidak akan terwujud. Tama yatimu itu artinya sempurna. Namun sempurna adalah sempurna di sini bisa artinya dalam artian sempurna ideal, bisa artinya sempurna itu artinya tidak ada kalau tidak demikian. Maka di sini yatim di sini artinya tidak ada. La yatimu, maka tidak akan ada makmum mengikuti imam kecuali kalau makmum mendengar takbir. Tidak mungkin kita katakan sempurna, namun tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, kalau sempurna itu ada, namun tidak ideal. Kalau ini apa yang terjadi seandainya imam cuma diam saja? Seandainya dia dari sujud ke duduk dia diem, nih habis itu dari duduk ke sujud diem, maka yang terjadi ini kok imamnya kok lama dan kemudian dilirik, oh kok masih sujud, padahal itu sudah sujud kedua, nih padahal itu sudah sujud yang kedua, kenapa? Karena dia takbirnya cuma untuk dirinya sendiri, maka tidak sempurna. Mengikuti atau tidak ada? Tidak ada mengikuti. Pemala yatim wajib ilahihi. Dan jika tidak terwujud yatim di sini, itu juga artinya terwujud, bukan sempurna. Mala yatimul wajib ilahihi. Satu hal yang wajib itu tidak akan terwujud dengan satu hal, maka satu hal itu hukumnya wajib. Seandainya imam jika berbangkit dari sujudnya tidak mengeraskan suara takbirnya, maka kapankah makmumnya pada berdiri? Maka makmum tidak akan berdiri kecuali ketika imam saro'a mulai membaca Al-Fatihah. Wajah harabiha. Kemudian dia baca Fatihah dengan suara yang keras. Ini sujud pertama. Pas turun sujud, makmum bisa lihat. Makmum bisa lihat imamnya sujud, maka sujud. Nah, ketika sujud ini, kapankah makmum itu bisa berdiri kalau imam itu suaranya lirih? Ya nanti kalau sudah mulai Al-Fatihah. Kan? Ini, karena ketika dia pindah ke duduk, tidak dengar apa-apa. Sujud kedua, tidak dengar apa-apa. Ini, naik ke atas, juga makmum di belakangnya tidak lihat. Akhirnya kapankah makmum itu bangkit dari sujud pertamanya? Ya kalau sudah terdengar suara Al-Fatihah. Ma'anna ajar bil-Fatihah, apalagi ditambah mengkeraskan surat Al-Fatihah, itu ala sabil istihbab. Itu hukumnya juga dianjurkan, tidak wajib. Demikian juga, itu laisa fi kulli sholatin. Mengeraskan Al-Fatihah itu tidak di semua sholat. Duhur dan asar tidak mengeraskan Al-Fatihah. Dan mengeraskan Al-Fatihah yang hukumnya dianjurkan tadi tidak di semua rokaat. Duhur rokaat 3 dan 4 maka Al-Fatihahnya tidak keras. Kecuali subuh. Kalau subuh Al-Fatihahnya semuanya keras. Ya, maka karena dua alasan ini, maka yang benar imam mengeraskan takbir perpindahannya, perpindahan gerak, perpindahan rukun itu hukumnya wajib. Al-Bukhari dalam sahihnya punya judul bab menyempurnakan takbir ketika ruku. Kemudian Bukhari meriwayatkan dari Mutarif, dari Imran bin Husain. Beliau mengatakan, kalau beliau salat bersama Ali di Basrah. Faqal, maka Imran mengatakan, dakarna hadha rajul, orang ini itulah, yaitu Ali, mengingatkan kami. Salat dengan satu salat yang pernah kami kerjakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakara, maka beliau sebutkan bahasanya Ali itu bertakbir setiap kali mengangkat badan dan setiap kali merundukkan badan. Walahu dan diriatkan oleh Bukhari dari Ummu Salamah dari Abu Hurairah, beliau Abu Hurairah salat bersama banyak orang, beliau bertakbir setiap kali merundukkan badan atau membangkitkan badan. Setelah selesai salat, Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku adalah orang yang paling mirip di antara kalian dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi tentang hukum mengerasakan takbir. Kemudian tentang hukum bertakbirnya, saya menubas rahimahullah ta'ala mengatakan, wasawab yang benar, anna takbir, bahasanya takbir perpindahan gerak, hukumnya wajib. Yaitu takbir ketika indal harakat ketika bergerak, ketika bergerak disujudi untuk sujud bertakbir, ketika bergerak untuk rukuk bertakbir. Ini hukumnya wajib menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini mazhab Hanabilah. Bahasanya takbir intikal adalah min wajibatis salat. Lain hanya dengan Syafi'iyah yang mengatakan takbir intikal, takbir perpindahan gerak itu adalah nih, sunnah, hal yang hukumnya sunnatul hay'ah dalam ibadah sholat. Dan as-sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, jika selesai membaca Al-Quran seluruhnya, itu Al-Fatihah dan surat, maka diam sesaat seukur kembalinya nafas. Hatta la yasila al-qira'ata biruku, sehingga tidak dia sambung bacaan Al-Quran dengan rukuknya. Lain hanya dengan diam pertama sebelum baca Al-Fatihah. maka dia baca di diam yang pertama ini doa istiftah. Sehingga diamnya itu seukur bacaan istiftah. Ini berdasarkan hadis Al-Hasan dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi diam dua kali ketika dia membuka salat setelah takbiratul ihram dan ketika selesai qiraah. Setelah selesai membaca Al-Qur'an seluruhnya itu Al-Fatihah dan surat. At-Tirmidzi mengatakan, dan ini adalah pendapat sejumlah ulama, mereka menganjurkan bagi imam untuk diam setelah membuka sholat dan setelah selesai membaca Al-Quran. Ini pendapat Ahmad, Ishaq, dan Ashabuna. Intah sekian ini perkataan At-Tirmidzi. Rafi'an yadaihi ila hadwi mangkibaihi au udhunihi. Kemudian yang kedua, saat rukuk itu mengangkat tangan lurus mangkib atau daun telinga. Ini hala takbir, saat bertakbir dia angkat dua tangannya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar. Dan ini didukung oleh hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW jika membuka takbir dalam sholat mengangkat dua tangannya ketika bertakbir. Sehingga Nabi jadikan dua telapak tangannya lurus pundaknya atau lurus mangkibnya. Dan jika bertakbir untuk rukuk, beliau melakukan hal semacam itu. Dan ketika mengucapkan sama liman hamidah, beliau melakukan hal semisal itu. Dan beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan beliau tidak melakukan hal itu, yaitu angkat tangan ketika mau sujud. Demikian juga ketika bangkit dari sujud. Dari Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika bertakbir mengangkat kedua tangannya sehingga lurus udhunaihi, dua daun telinganya. Dan jika mau rukuk, beliau angkat kedua tangan sehingga lurus dua daun telinganya. Jika bangkit, mengangkat kepala dari rukuk, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau melakukan semisal itu, yaitu mengangkat tangan. Kemudian dalam riwayat dari Abul Kilabah, beliau melihat Malik ibn Huwairith jika sholat bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan jika mau rukuk, mengangkat kedua tangannya. Jika mengangkat kepala dari rukuk, mengangkat kedua tangannya. Dan Malik ibn Huwairith mengkabarkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hakadha, seperti itu. Dan ini termasuk sunnah mutawatirah, hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan kaki, Al-Albani mengatakan, i'lam ketailah bahasanya telah mutawatir mengangkat tangan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mengangkat tangan ketika i'tidal dari rukuk, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Kemudian beliau bawakan riwayat-riwayat. Naqal, kemudian beliau mengatakan, lam yasihat, tidaklah sahih hadis yang menyelisih hadis-hadis ini, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, moga aku sholat untuk kalian sebagaimana sholatnya Rasulullah. Kata Al-Qamah, Ibnu Mas'ud lantas mengerjakan sholat dan beliau tidaklah mengangkat kedua tangannya kecuali di kali yang pertama, yaitu saat takbiratul ihram saja. Yang lainnya cuma takbir tanpa angkat tangan. Itu ada hadis bunyinya demikian. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Tahawi, Baihaqi, Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Walhaq, dan yang benar hadis ini sahihun thabitun. Hadis yang sahih dan kuat. Tidak ada celaan pada sanadnya. Meskipun ini satu hal yang dianggap aneh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengetahui hadis sunnah. Sunnahnya mengangkat tangan tidak hanya terbatas pada saat takbiratul ihram, namun pada saat rukuk, pada saat bangkit dari rukuk. Padahal beliau adalah sahabat yang lama. Idami sohbatihi, lamanya beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat Ibnu Mas'ud, angkat tangan saat takbir cuma saat takbiratul ihram. Itu pendapat Ibnu Mas'ud. Sedangkan jumhur ulama ul Islam dan para ulama fikih, ulama hadis di berbagai penjuru dan kota berpendapat tidak beramal dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Dan mengambil hadis-hadis yang menyebutkan al-madhkurah yang telah disebutkan. Yang menetapkan ada angkat tangan di dua tempat ini, yaitu ketika mau rukuk dan bangkit dari rukuk. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, di pendapatnya yang terakhir dari dua pendapat Imam Malik. Dan ini pendapat yang dipegangi oleh Imam Malik saat beliau meninggal dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Asakir dan Syafi'i, Ahmad dan yang lain. Dan pendapat jumhur ini diselisih oleh mayoritas ulama Kufah. Di antaranya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Di mana mereka berpaling dari hadis-hadis ini. Dan mereka mengambil hadisnya Ibn Mas'ud. Ini yaitu angkat tangan jemaah saat takbir, takbiratul ihram. Dan perlu diketahui bahasanya secara umum, fikihnya Imam Abu Hanifah itu warisan fikihnya Ibn Mas'ud. Karena Ibn Mas'ud di Kufah. Maka ulama Kufah itu sanad ilmunya ujungnya ke Ibnu Mas'ud. Maka wajar. Karena guru ngajinya orang Kufah itu Ibnu Mas'ud. Maka wajar kalau fikirnya Ibnu Mas'ud itu turun bahasa bebasnya kurang lebih menjelma jadi madhab Hanafiyah. Maka madhab Hanafi angkat tangan itu cuma di takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Setelah itu tidak ada angkat tangan. Dan itu fikihnya Ibn Mas'ud. Wajar dan terjadi sebab gara-gara perselisihan ini di antara dua grup ini, grup ini Kufah dan grup non-Kufah. Terjadi niza'un tawil. Keributan dan kegaduhan yang panjang di antara para pengikut ulama di atas dan muqallidnya. Kulun masing-masing membela imamnya dan apa menjadi pendapat imamnya. Padahal wal amru indi ahwan min dalika. Padahal masalah ini menurutku kata Al-Albani satu hal yang itu ringan dan sepele. Fakat sabata telah terbukti valid mengangkat tangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang mutawatir, sebagaimana anda lihat. Sampai-sampai Ibnu Qayyim di bukunya tentang solat mengatakan sesungguhnya itu sahih hal itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahih takbir untuk rukuk. Bahkan yang meriwayatkan dari Nabi tentang angkat tangan lebih banyak daripada yang meriwayatkan bacaan takbir. Intaha sekian bitasarruf dengan sedikit perubahan dari kitab Sifat Salatin Nabi karya Al-Albani, namun yang al-asl. Yang tiga jilid. Jadi sifat salat Nabi itu ada tiga level. Ada yang tipis namanya talkhis, sifat salatin Nabi. Kemudian ada yang sedang, itu sifat salatin Nabi. Kemudian yang ketiga adalah yang tiga jilid. Yang disebut dengan asal sifat salatin Nabi. Nah, ini dikutip dari asal sifat salatin Nabi. Dan itulah yang dimaksud ketika Al-Albani mengatakan di sifat salatin Nabi. Ini kadza fil asal. Kada fil asal. Maka demikian dalam al-asal. Demikian dalam al-asal. Apa itu al-asal? Ini, pada awalnya orang tidak banyak yang tahu. Karena asal sifat salatun Nabi itu terbit setelah Al-Albani wafat. Dan yang dimaksudkan adalah asal sifat salatun Nabi yang tiga jilid. Nah, kemudian kutipan perkataan Ibnu Hajar. Lam yari tidak terdapat dalil yang menunjukkan pembedaan masalah mengangkat tangan antara laki-laki dan perempuan. Namun Hanafiyah berpendapat laki-laki mengangkatnya lurus daun telinga, untuk perempuan sampai mangkip saja. Alasannya kenapa demikian? Karena kalau perempuan mengangkatnya sampai mangkip saja itu lebih menutup bagi perempuan. Kemudian poin yang ketiga tentang kondisi Nabi saat rukuk. Maka jadikan kepala lurus punggung. Letakkan dua telapak tangan pada dua lutut. Dengan direnggangkan jari-jarinya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, wa kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ruku lam yusakhis ra'sahu, tidak menengadahkan kepalanya, tidak pula terlalu merundukkan kepalanya, akan tapi tengah-tengah di antara hal itu, catatan kaki. Catatkanlah Muslim. Lam yusakhis ra'sahu artinya lam yarfa'hu, tidak ditengadahkan. Iskhas artinya arafa'u, mengangkat. Walam yusawib. Yusawib ini ya-nya di dhamma dan shad-nya di fathah. Dan shad-nya itu shad yang muhmalah, tidak ada titiknya, bukan dot. Kemudian wawunya di kasrah dan bertasdid. Artinya tidak dia rundukkan dengan runduk yang berlebihan. Bahkan yu'adil, bahkan proporsional antara tengah-tengah, antara menengadah wattaswib dan terlalu merunduk. Kemudian dari hadis dari kemudian dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah ahfadzukum, aku hafal, aku rekamkan untuk kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lihat beliau jika bertakbir, beliau jadikan dua tangannya lurus dua mangkibnya. Wa idza rafa'a, dan jika beliau bangkit, wa idza raka'a, dan jika beliau rukuk, amkana, maka beliau kokohkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Wa faraja, dan beliau penggangkan jari-jarinya, thumma hasara dhahrahu. Hasara dhahrahu, catatan kaki. Hasara dhahrahu ay thanahu. Dia tekuk badannya ilal ardi ke arah lantai. Al-hadis. Dalam satu riwayat, thumma raka'a, kemudian beliau rukuk, beliau letakkan dua tangannya pada dua lututnya, seakan-akan menggam lutut. Wa wattara yadaihi. Wa wattara, dan beliau jadikan dua tangannya seperti watar. Watar itu tali busur. Maka busur tentu bentuknya kurang lebih setengah lingkaran. Kemudian nanti akan ada watar, ada tali. Ini tali busur. Yang di situ diletakkanlah anak panah. Wa wattara yadaihi, dan beliau jadikan tangannya seperti watar, seperti tali busur. Seperti tali busur. Ini maka gambarannya ketika rukuk itu posisi tangan dengan badan itu seperti busur. Ini tangannya itu tali busurnya. Kemudian punggung, kemudian lambung, kemudian sedikit kaki, paha. Nah itu lekuan. Lekuan busurnya, kayu busurnya. Watajafa anjambaihi, dan beliau jauhkan dari dua lambungnya. Ini sebagian orang salah paham dengan kalimat ini, sehingga dikira ketika rukuk tangan itu ditekuk. Tangan itu ditekuk, dikeluarkan. Ini. Padahal kalau ditekuk dan dikeluarkan, dia tidak lagi jadi watar. Ini tidak lagi jadi watar, tali busur. Tali busur itu lurus. Tali busur itu lurus. Ini. Sehingga yang benar, dia jauhkan dari lambungnya adalah dengan meluruskan tangannya. Ini. Ketika tangan itu lurus, sudah, itu dia sudah menjauh dari lambungnya. Kemudian karena tangannya tidak mepet, tidak mepet demikian, kemudian akhirnya telapak tangan cuma diletakkan di paha, misalnya. Kalau ketika rukuk itu telapak tangan cuma diletakkan di paha, maka tangan itu tidak jauh dari lambung. Dan supaya tangan itu dari jauh lambung, letakkan telapak tangan di lutut. Letakkan telapak tangan di lutut dan lurus. Lurus sehingga seperti watar, seperti tali busur. Maka bukan kemudian siku dikeluarkan. Karena jika demikian maka tidak lagi jadi watar. Ini tangan tidak lagi jadi tali busur. Ini sebagaimana ditegaskan di catatan kaki satu. Di sini dihadkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wattara yadaihi artinya dia bengkokkan dua tangannya dari kata-kata tautir. Wawa yang namanya tautir adalah memasang tali busur di busur. Tajafa an jambaihi artinya naha dia jauhkan dua sikunya dari lambungnya. Gimana bentuknya? Hatta ka'an yadaihi alal watari. Sehingga seakan-akan dua tangannya itu alal watar. Itu adalah tali busur. Dan seakan-akan lambungnya itu kal kaus. Seperti busur. Maka seperti tali busur. Tali busur itu lurus. Lebih tegasnya ingin saya bacakan di Sarah Sunan Abi Dawud Aunul Ma'bud ketika menjelaskan hadis ini. Atau tadi yang kita baca di catatan kaki tadi itu dikutip dari Aunul Ma'bud. Ya tajafa an jambaihi naha mirfaqaihi dijauhkan dua sikunya dari lambungnya seakan-akan tangannya itu keluar dari seperti tali busur sedangkan lambungnya seperti busurnya. Wa fi nihayah di kitab nihayah fi ghaibul hadis ay ja'alahuma kalwatar. Nabi jadikan tangannya itu seperti tali busur. Dia ambil kalimat watar al-kausar wa al-kausa wa autar tahu. Ini kata ini di sini sabbaha yataraqi'i idza maddaha qabidan ala rukbatayhi bil qausi idza autarat. Ya, maka diserupakanlah tangannya orang yang ruku' idza maddaha ketika dipanjangkan lurus tadi. Ketika dipanjangkan artinya lurus tidak nekuk namun lurus. Idza mataha qabidan ala rukbatayhi dalam keadaan tangannya menggenggam lututnya. Maka itu diserupakan di bilqaw seperti busur. Jika dipasangi tali busur. Kemudian dari Rifa'ah dari Ibn Rafi' radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau rukuk letakkan rahataika, rahah telapak tangan kurang lebih. Entah ya pastinya ini rahah itu. Letakkan telapak tanganmu pada dua lututmu dan luruskanlah punggungmu. Dari Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ketika Nabi ruku sawa dhahrahu Nabi luruskan punggungnya. Sawa lihat catatan kaki Al-Munawi mengatakan sawa dhahrahu ay ja'alahu Nabi jadikan punggungnya kal kasafihah. Safihah itu pedang yang lebar. Pedang yang rata dan lebar. Al-Wahida. Hatta law subba alaihi alma. Sehingga seandainya dituangkan padanya air. Lastakar angin itu air. Maka air itu akan diam dan tidak gerak-gerak. Diatkan oleh Ibn Majah, dinisai oleh Al-Albani. Kemudian dari Al-Bara, pastinya Nabi SAW jika ruku, beliau hamparkan dan luruskan punggungnya. Kemudian Qala Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari terdapat judul bab, bab wada'il akufi ala raqbi fi ruku', bab meletakkan telapak tangan pada lutut saat ruku'. Qala Abu Humaid fi ashabihi, Abu Humaid berkata di tengah-tengah kawan-kawannya, Nabi mengkokohkan dua tangannya pada dua lututnya. Qala Al-Bukhari hadasan Abdul Walid, qala hadasan Syu'bah an Abi Ya'fur, qala sami'tu Mus'ab ibn Sa'ad yaqul. Mus'ab ibn Sa'ad mengatakan, aku salat di samping abu, di samping ayahku. Fatabaqtu baina kaffai, maka aku melakukan tatbiq di antara dua telapak tanganku. Gimana itu tatbiq? Thumma wada'tuhuma, kemudian aku letakkan dua telapak tanganku di antara fakhidhi, di antara dua pahaku. Lantas ayahku melarangku. Kemudian ayahku mengatakan, dulu kami melakukan itu, lantas kami dilarang. Kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan tangan pada lutut. Maka di awal Islam, tata cara rukuk itu tangan ditatbik. Tangan itu disatukan, ditempelkan, ditutupkan. Namanya tatbik. Tangan ditatbik, ditutupkan. Tangan satu menutupi tangan yang lain. Begini, kemudian ini diletakkan di antara dua paha. Ini saat rukuk. Saat rukuk, tangan seperti ini diletakkan, yang telah ditempelkan, bagian dalam dengan bagian dalam disatukan, ini namanya tatbik. Kemudian diletakkan di antara dua paha, menggantung. Di antara dua paha. Gimana? Menggantung, enggak nempel. Menggantung, tidak. Ini tidak nempel. Tidak nempel paha kiri, tidak nempel paha kanan, tengah-tengah. Ini cara rukuk di awal Islam. Namanya tatbik. Namanya tatbik. Dulu kami lakukan, setelah itu dilarang. Jadi di awal syariat sholat, rukuk itu modelnya tatbik. Ini setelah itu dilarang dan diperintahkan agar telapak tangan diletakkan di tumit. Dan perlu diketahui, Ibnu Mas'ud tidak mengetahui nasakh. Maka beliau sholat dengan bentuk tatbik sampai meninggal dunia. Ini sampai wafatnya. Sholatnya Ibnu Mas'ud itu adalah tatbik. Maka ini menunjukkan meskipun seorang itu ulama besar, maka luput darinya sejumlah informasi. Ini, tadi kita jumpai Ibnu Mas'ud tahunya angkat tangan. Angkat tangan itu cuma pada dalam sholat fardu cuma saat takbiratul ihram. Cuma pada saat takbiratul ihram. Itu tahunya Ibnu Mas'ud. Dia tidak tahu kalau selain takbiratul ihram ketika mau rukuk dan bagi dari rukuk juga angkat tangan. Dan dalam masalah tatbik, Ibnu Mas'ud itu rukuknya tatbik hatta tuwfiya. Sampai beliau wafat. Demikian juga di awal syariat sholat, kalau orang itu jadi imam dan makmumnya ada dua, maka jejer. Jejer. Dua orang itu tidak di belakangnya. Tidak di belakang imam. Baru di belakang imam ketika makmumnya tiga. Ini, baru tiga. Itu di awal syariat sholat demikian. Di awal syariat sholat jamaah demikian. Di makmum satu di kanan, makmum kedua di kiri. Ada datang makmum yang ketiga, baru mundur. Dan seperti itu sholat jamaahnya Ibnu Mas'ud sampai beliau wafat. Beliau tidak mengetahui ada perubahan. Kalau meskipun cukup makmum itu dua, sudah kemudian dua-duanya mundur di belakangnya imam. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari qiraah yaitu Al-Fatihah dan surat, beliau diam sekedar napas itu kembali. Thumma kemudian beliau angkat kedua tangannya kemudian bertakbir untuk rukuk. Beliau letakkan dua telapak tangannya pada lututnya seakan-akan menggenggam lutut. Wattara yadayhi. Beliau jadikan dua tangannya seperti tali busur. Gimana? Lurus. Dengan itu maka beliau jauhkan tangannya dari lambung. Kemudian beliau ratakan punggungnya. Beliau panjangkan dan beliau buat proporsional. Beliau tidaklah menegakkan kepalanya, tidak pula merundukkannya. Beliau ja'alu hiyala dhahrihi. Bahkan Nabi jadikan kepalanya itu lurus dengan punggungnya, mu'adilan setara dengan punggungnya. Ini diambil dari kitab Zadul Ma'ad. Ya, maka di sini berkenaan dengan tatbiq, maka kita jumpai pelajaran bahasanya menerjemahkan teks Arab tidak cukup hanya dengan modal bahasa Arab. Ini, namun dia harus tahu isinya. Ini bahas apa? Ngomongin apa? Apa maksudnya? Dan apa makna istilahnya? Kalau enggak ya tatbik nanti diterjemahkan dengan menerapkan. Gitu kan? Ya, topakayu topbeku penerapan. Tatbiku syariah. Ya, penerapan syariat. Dan saya pernah baca terjemah Mukhtasar Zadul Ma'ad. Ketika membahas tentang masalah tatbik dalam rukuk, ya, penerjemahnya mengatakan kemudian Nabi melakukan penerapan. Nah, ya, tapi penerapan di antara dua pahanya gitu. Ya, kemudian Nabi melakukan penerapan di antara dua pahanya. Ini apa penerapan di antara dua pahanya? Karena teksnya kemudian Nabi melakukan tatbik di antara dua pahanya. Nih. Diterjemahkan sama si penerjemah, Nabi melakukan penerapan di antara dua paha. Kan bingung ini pembacanya, ini penerapan apa ini? Yang dimaksudkan dengan tatbik itu menutupkan telapak tangan dengan telapak tangan. Baina fakhidaihi di antara dua pahanya artinya ditaruh secara menggantung di antara dua pahanya. Kemudian poin yang keempat, tumakninah ketika rukuk. Tumakninah artinya tenang, wal itmi'nan dan tenang dan tenang dan atau tumakninah adalah rukun dalam salat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah orang yang jelek salatnya. Isinya Nabi berkata kepadanya kemudian rukuklah sehingga engkau tenang dalam keadaan rukuk. Wa hadza dani dalil wajibnya tumakninah. Dan bahasanya tumakninah itu rukun salat, tidak sah salat tanpa tumakninah. Dan ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Zahiriyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tumakninah di sini. Ini ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk, ketika sujud dan bangkit dari sujud. Walamma akhalla bi al-musyi' salatahum, ketika orang yang jelek salatnya itu ini teledor dalam masalah ini, dalam masalah tumakninah, maka Nabi katakan salatlah, kembalilah. Fasholi kerjakan sholat, karena engkau belum sholat. Maka Rasul perintahkan untuk i'adah, untuk mengulangi sholat. Dan Nabi kabarkan kalau dia tidak sholat. Ma'annahu padahal dia itu tidak demikian karena tidak tahu. Maka ini dalil menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan tumakninah, maka hakikatnya dia tidak sholat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling jelek dalam mencuri adalah orang yang mencuri ketika dia sholat. Orang yang mencuri sholatnya sendiri. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, gimana seorang itu mencuri sholatnya sendiri? Tidak kemudian dia sempurnakan rukuk dan sujudnya. Atau tidak dia luruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Dan Syekhul Islam Taimiyah menukil ijma' sahabat wajibnya tenang dan tumakninah dalam sholat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tumakninah adalah rukun dalam sholat. Tidak boleh tidak. Kama dalla alil hadis. Bagaimana ditunjukkan oleh hadis. yang telah disebutkan anifan baru saja, maka wajib waspada dari hal ini. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan aswa'un nasi, orang yang paling jelek mencurinya adalah orang yang mencuri salatnya. Sahabat bertanya, bagaimanakah mencuri salat? Nabi menjelaskan tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dan sahabat tafalit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memerintahkan alladzi naqara salatahu, orang yang mematok dalam salatnya. Ini cuma kilat saja Nabi perintahkan untuk mengulangi salatnya. Dari Al-Bara ibn Asif radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah rukuknya Nabi, sujud duduknya di antara dua sujud. Demikian juga ketika Nabi mengangkat kepala dari rukuk, selain berdiri wal qu'ud dan duduk, yaitu duduk tasahud akhir, qariban minas sawa, semuanya hampir-hampir sama. Maka kata Al-Bara ibn Azib, kurang lebih waktu antara gerakan-gerakan rukun-rukun di atas itu kurang lebih sama. Dan yang paling kelihatan berbeda itu dua. Makhalal qiyam, ketika berdiri baca Al-Fatihah dan surat, kemudian duduk, yaitu duduk tasawuf akhir. Adapun yang lain itu qariban minas sawa, yang agak kontras, agak jauh. Yang agak jauh adalah berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan teman-temannya, dan ketika duduk tasyahud akhir. Dan perkataan Hudzaifah kepada seorang yang Hudzaifah melihat dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Itu rukuk dan sujudnya kilat. Maka Hudzaifah mengatakan, "Mas sholaita, Anda tidak sholat. Seandainya Anda meninggal dunia dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka Anda meninggal dunia tidak di atas fitrah, yaitu tidak di atas Islam. Alati fatarallahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang fitrah itu Allah tetapkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak di atas Islam." Demikian perkataan Hudzaifah. Dan di sini perkataan Hudzaifah ini jadikan dalil oleh ulama yang mengatakan meninggalkan sholat membatalkan iman. Di antara hal yang menunjukkan kalau meninggalkan sholat membatalkan iman, ini adalah pendapat para sahabat. Kemudian didatangkanlah sejumlah riwayat dari sahabat, di antaranya Hudzaifah. Nah, kalau Hudzaifah dibawakan riwayat ini, jika engkau sholat seperti itu tidak benar, rukuknya tidak sah, maka sama dengan tidak sholat. Kalau mati dalam keadaan tidak sholat karena rukuknya tidak benar, ya berarti tidak mati di atas Islam. Ibnu Hajar mengatakan tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dalam riwayat Abdul Razak, faja'ala, maka dia cuma mematok. Ini artinya kilat, tidak menyempurnakan rukuknya. Dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan, Hudzaifah bertanya pada orang itu, "Mungdukam sholaita?" Sejak berapa waktu lama engkau sholat modelnya kayak gini, yaitu cuma mematok aja, kilat saja. Orang tersebut mengatakan, "Mundu arba'ina sana." 40 tahun sholatnya enggak becus, ya, karena enggak mau ngaji. Ngaji pun sambil ngantuk-ngantuk. Jadi jadi enggak beres rukuknya, ya. Enggak ngaji 40 tahun, enggak ngaji, enggak mau ngaji sholat, dianggap pelajaran anak TK, ya. Maka sholatnya enggak becus, ya. Bisa itu di masa sahabat, bayangkan. Di masa sahabat bisa demikian, di masa ilmu tersebar. Gimana dengan masa sekarang? Di masa dai banyak sekali sahabat, mereka dai. Itu ada orang yang hidup di zamannya Hudzaifah, tidak ngerti tata cara sholat. Tidak ngerti tata cara sholat. Sholat enggak beres, enggak tumaknina arba'ina sana. 40 tahun. 40 tahun enggak ngaji sholat. Ya. Enggak ngaji gimana kaifiatus sholat, tata cara sholat. Mungkin ngaji, tapi tadi tidur atau ngantuk. Pas ngaji tadi ya datang aja sama pulang, hasilnya sama saja gitu. Karena pas ngajinya juga dia tidur, jadi enggak ngerti gitu. Maka arba'ina sana, bayangkan. Ini di zaman sahabat. Gimana keadaan umat setelah masa itu? Setelah kemudian kesebaran apa kebodohan tersebar, kemudian ulama sedikit, ya, orang yang berilmu dan sangat terbatas. Gimana kondisinya? Di mana ini ulama berceceran, ya? Zaman sahabat, ulama berceceran di mana-mana. Ada orang yang enggak becus salatnya 40 sana. 40 tahun lamanya. Terus sampai tua sudah simbah-simbah enggak becus salatnya. Wa mithluhu semisal dalam riwayat Nasa'i. Maka kemudian dikomentari oleh Hudzaifah, masalaita. Kamu enggak salat. Kamu mati dalam keadaan seperti itu, kamu mati bukan muslim. Tidak di atas Islam. Wastudilla bihi, maka hadis ini jadikan dalil wajibnya tuma'ninah saat rukuk dan sujud. Dan bahasannya error atau tidak becus biha dalam masalah tuma'ninah itu membatalkan sholat. Kemudian poin yang kelima. Masalah al-masalah al-khamisah. Yaitu bacaan ketika rukuk. Maka membaca subhana rabbil azim diulang-ulang 3 kali. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan saat rukuknya subhana rabbil azim. Ketika sujudnya mengucapkan subhana rabbil a'la. Ini catatan kaki 5 riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, subhana rabbil azim sebanyak 3 kali. Ketika sujud subhana rabbil a'la sebanyak 3 kali. Catatan ke-6 diatkan oleh Ibnu Majah di Nasa'i oleh Al-Albani tambahan ini, yaitu tambahan 3 kali. Karena li syawahidi al-kathirah, karena riwayat-riwayat pendukungnya demikian banyak dari sejumlah sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan Nabi atau ucapan Nabi. Wa hadha tasbih, dan tasbih ini hukumnya wajib, demikian madhab Hanabilah tentang masalah ini. Hukumnya wajib. Wa aqalluhu, dan minimal 1 kali. Dari Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir mengatakan, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, dengan kalimat amr. Ini sisi pendalilannya. Pendalilannya Hanabila. Ij'aluha amr. Yang menghasilkan hukum wajib. Jadikanlah bacaan ini di rukuk kalian. Tatkala turun ayat subhana rabbikal a'la, faqal, Nabi mengatakan ij'aluha, jadikan dia pada sujud kalian. Ij'aluha fil amr, ini menunjukkan ada perintah, hukum asal perintah wajib. Sehingga wajib baca subhana rabbil azim saat rukuk dan subhana rabbil a'la saat sujud. Catatan kaki 1 diatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dinisalah Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Baihaqi, Tabarani, Ad-Darimi, Tahawi dalam Anil Athar Abu Ya'la. Dari jalur Musa Ibn Ayyub Al-Qari. Qal hadasani Ammi, Iyas Ibn Amir dari Uqbah. Al-Hakim mengatakan Sahihul Isnad tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa khalafahu, diselisih oleh Dzahabi satu ketika dan dicocok oleh Dzahabi di ketika yang lain. An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' dan Khulasatul Ahkam mengatakan, diatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan ini hadis ini juga didiamkan tanpa komentar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di At-Talkhis. Yaitu At-Talkhis Al-Habir mengikuti Ibnu Mulakin di kitabnya Al-Badr Al-Munir. Ini sedangkan kalau Al-Albani, beliau awalnya menghasankan. Pada awalnya beliau menghasankan. Ketika beliau ngasih komentar untuk kitab Mishkatul Masabih. Kemudian pada akhirnya beliau da'ifkan hadis ini. Di da'if Abu Dawud, Irwa Al-Ghalil, dan Tamul Minah dan yang lain. Ya, maka kualitas hadis ini ya, bermasalah. Ya, minimal kita katakan diperselisihkan hadisnya. Hasan ataukah da'if. Al-Khattabi Asy-Syafi'i di kitabnya Ma'alim Sunan, sarah untuk Sunan Abi Dawud, Ma'alim Sunan itu sarahnya Al-Khattabi untuk Sunan Abi Dawud. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya tasbih ketika rukuk dan sujud. Li'annahu karena qad istama'a fi dzalika, terkumpul dalam masalah ini perintah dari Allah dan penjelasan dari sang Rasul. Wa tartibuhu fi mawdi'ihi minas salati. Dan mengurutkannya pada tempatnya dalam sholat. Maka meninggalkannya satu hal tidak boleh. Dan wajibnya membaca Subhanallah Rabbil A'la atau Subhanallah Rabbil A'zim ketika rukuk dan Subhanallah Rabbil A'la ketika sujud adalah pendapat Ishaq. Dan pendapat Imam Ahmad dekat dengan hal itu. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri semisal itu. Adapun mayoritas ulama fikih, Malik, Ashabul Ra'i, Hanafiyah, Syafi'i dan Syafi'iyah. Ini tiga mazhab. Mereka tidaklah yarawna berpandangan meninggalkannya itu membatalkan salat. Artinya hukumnya sunnah. Jadi tiga mazhab, Subhanallah Rabbiyal Azim sama Subhanallah Rabbiyal A'la, tiga mazhab itu hukumnya sunnah. Ya, maka hanya mazhab Hanabilah yang mewajibkannya. Maka ini namanya minal mufradat. Minal mufradat. Mufradat dalam istilah fikih beda dengan mufradat ya. Pelajaran dursulughah. Mufradat dalam istilah fikih itu artinya pendapat satu mazhab menyelisih tiga mazhab yang lain. Maka ini diantara mufradat Hanabilah. Diantara mufradat Hanabilah mewajibkan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Itu min mufradatil Hanabila. Dan dari empat mazhab yang paling banyak punya karya mufradat itu Hanabila. Itu diantara kekhasan Hanabila. Mereka punya buku fikih dengan jenis mufradat. Dengan jenis mufradat. Ada genre buku, satu model buku fikih namanya mufradat. Dan itu kekhasan Hanabilah. Banyak Hanabilah, banyak ulama Hanabilah yang nulis buku semacam ini. Maka kenapa demikian? Ini ada sejarahnya. Sejarahnya karena mazhab Hambali pernah diiji. Pernah diiji. Ada orang yang ngecek mazhab Hanabilah. Ya, ngecek mazhab Hanabilah. Dengan mengatakan Hanabilah itu copy pastanya Syafi'iyah. Hanabilah itu copy pastanya Syafi'iyah. Cuma diubah dikit-dikit aja gitu kan. Cuma diubah dikit-dikit. Wah, akhirnya itu bikin tersinggung sejumlah ulama Hanabilah ketika itu, maka ditulislah buku mufradat menunjukkan bahwasanya mazhab Hanabilah beda dengan Syafi'iyah dan tiga mazhab yang lain dalam sekian banyak perkara. Tidak hanya menyelisihi Syafi'iyah, bahkan tiga mazhab yang lainnya. Sekian banyak masalah. Dan kemudian catatan kaki dua. Kalau Al-Aini, Al-Aini madhabnya Hanafi. Kalau Al-Aini fi Sahih Sunan Abi Dawud, hadis ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan ashabuhu oleh Hanafiyah untuk mengatakan bahasa yang sesuai dengan tuntunan bagi orang yang sholat untuk mengatakan ketika rukuk Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdihi. Demikian juga ketika sujud Subhanallah Rabbil A'la wa bihamdihi. Waktalaf al-ulama, ulama berselisih pendapat tentang dikir-dikir ketika rukuk dan sujud. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, tiga madhab, wa sunnatun. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Falau tarokahu, seandainya orang yang sholat itu meninggalkannya, tidak dosa. Sholatnya sah. Baik ditinggalkan karena lupa ataukah sengaja. Akan tapi jika sengaja, hukumnya makruh. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih dan Ahmad mengatakan, zikir ketika sujud dan rukuk hukumnya wajib. Wajib artinya, jika ditinggalkan sengaja, sholatnya batal. Jika ditinggalkan karena lupa tidak batal. Namun Imam Ahmad nambahi wajib sujud sahwi. Ini wajib sujud sahwi. dia dalam satu riwayat anhu dari Imam Ahmad. Huwa sunnatun, sujud sahwi dalam asalnya hukumnya sunnah. Ibn Hazm mengatakan sujud sahwi dalam kondisi hukumnya fardu. Fa'in nasiyahu sajadah li sahwi. Maka jika dia lupa untuk membaca zikir tersebut, maka dia sujud sahwi. Atau wa fi riyatin anhu, dalam satu riyat anhu dari Imam Ahmad, wa sunnatun, mungkin sunnatun tentang zikirnya. Maka Imam Ahmad satu riyat mengatakan wajib, satu riyat mengatakan sunnah. Dalam Sarah atau Hawi, dalam Sarah atau Hawi, Tuhawi madhabnya Hanafi. Semula beliau Syafi'i. Semula Syafi'i, kemudian pindah madhab jadi Hanafi. Tuhawi mengatakan, yusabihu al-imamu thalathan. Imam bertasbih sebanyak 3 kali. Waqil, dan ada yang mengatakan imam tasbihnya 4 kali. Supaya memungkinkan al-muqtadi itu makmum untuk baca 3 kali. Ini agar makmumnya bisa 3 kali, maka imamnya 4 kali. Gitu. Ba'indal mawardi, mawardi mengatakan sempurna yang paling rendah adalah 3 kali. Sempurna yang paling tinggi adalah 11 atau 9 kali. Yang pertengahan 5 kali. Di Syarul Hidayah dikatakan jika lebih dari 3 kali sampai berakhir di 12 kali maka itu afdal menurut al-imam. Wa indahuma, dan menurut keduanya sampai 7. Dan menurut sebagian Hanabila adalah yusabih, bisa bertasbih sebanyak-banyaknya semisal lamannya berdiri. Kalau Syafi'i 10 kali. Ini idealnya 10 kali. Wawaw mangkulun, dan itulah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban fi sahih, dalam sahihnya. Dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Beliau mengatakan keduanya Bukhari dan Muslim sepakat untuk berhujah dengan para perawinya selain Iyas bin Amir. Dan hadisnya adalah sanadnya sahih meskipun tidak dikeluarkan oleh dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Kembali ke atas, Ibnul Qayyim mengatakan dan Nabi mengucapkan subhanarabbil azim terkadang yaqulu, Nabi mengucapkan ma'adzalika di samping subhanarabbil azim au atau muktasiran, mencukupkan diri dengan mengucapkan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka kata Ibnu Qayyim, kalimat ini subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu terkadang Nabi jadikan tambahan setelah subhana rabbil azim, dan terkadang bersendirian cuma baca itu saja. Karena ruku dan rukuknya Nabi yang biasa itu sekedar 10 kali tasbih. Sujudnya sama, 10 kali tasbih. Wa am adapun hadis Al-Bara' ibn Azib yang mengatakan, aku memperhatikan sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduknya di antara 2 sujud hampir sama. Fahada, maka kalimat ini qad fahima minhu ba'duhum. Sebagian memahami bahasanya Nabi SAW rukuknya sesuai dengan kadar berdirinya. Dan sujudnya sesuai dengan kadar berdirinya. Dan itidalnya juga seperti itu. Tentang hal ini, pemahaman ini kata Ibnul Qayyim, wahadal fahmu syai'. Dan pemahaman ini satu hal yang bermasalah. Karena Nabi SAW membaca ketika sholat subuh 100 ayat atau semisal itu. Dan Nabi membaca ketika sholat maghrib, membaca surat Al-A'raf. Dibagi 2 kali, dalam 2 rakaat. Nah, pernah membaca tur dan al-mursalat. Dan satu hal yang maklum, baca rukuk dan sujud Nabi tidaklah sebanding dengan bacaannya. Dan ini didukung oleh hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Beliau mengatakan, ma sholaitu, aku tidaklah sholat di belakang seseorang setelah Rasulullah SAW, yang lebih mirip dengan sholatnya Rasul dibandingkan anak muda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Qal, maka kami mengira-ngira dalam rukuknya Umar bin Abdul Aziz, oh, selama rukuk beliau baca 10 kali tasbih. Selama sujud baca 10 kali tasbih. Hal tak demikian ditambah perkataan Anas. Bahasanya Nabi pernah mengimami mereka membaca surat As-Saffat. Sehingga yang dimaksud perkataan Al-Bara' wallahu a'lam, salatnya Nabi itu mu'tadilatan proporsional, perbandingan antara berdiri, rukuk dan seterusnya. Tidak terlalu ekstrim kontrasnya. Beda, namun bedanya tidak ekstrim. Fakana maka Nabi jika melamakan berdiri, melamakan rukuk dan melamakan sujud. Jika beliau berdirinya sebentar, maka sebentar pula rukuk dan sujudnya. Proporsional. Bukan, namun bukan berarti sama persis. Gitu. Ini berdirinya 5 menit, rukuknya 5 menit, gitu. Iktidalnya 5 menit, sujud pertama 5 menit, bukan demikian. Namun artinya, ya kelihatan proporsional, tidak terlalu kontras secara ekstrim. Watarotan dan beliau terkadang menjadikan rukuk dan sujud seukur dengan berdirinya. Walakin akan tetapi yang seperti itu, sujud seperti berdiri, rukuk seperti berdiri, Nabi lakukan ahyanan kadang-kadang itu pun salat malam sendirian, bukan berjamaah. Wa fa'alahu aidha, dan Nabi melakukan hal tersebut yang mirip-mirip dengan itu saat sholat gerhana. Namun petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dominan adalah proporsionalnya sholat dan tanasub dan selarasnya antara satu gerakan sholat dengan yang lain. Dan Nabi juga mengatakan saat rukuk dikir yang lain subuhung kudus, Rabbul malaikati waru. Terkadang mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khusya alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi. Ya Allah, hanya kepadamu aku rukuk, aku beriman, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku pasrah, khusuk kepadamu, tunduk kepadamu, pendengaranku, penglihatanku, sum-sum tulangku, kemudian tulangku dan ototku. Nah, dikir, hal semacamnya hanyalah hufidha anhu, terekam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengerjakan qiyamul lail. Disebutkan dari Zatul Ma'ad. Kemudian jika mau orang yang rukuk bisa menambahkan pada zikir-zikirnya zikir-zikir yang lain yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dalika di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengatakan dalam rukuk dan sujudnya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan ini yata'awwalul qur'ana, dalam rangka yata'awwalul qur'ana mempraktekkan ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah di surat An-Nasr. Ini banyak Nabi ucapkan setelah surat An-Nasr. Wa raitanna yadkhuluna fi dinilai afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini perintah ini di Nabi praktekkan dengan mengucapkan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dalam rukuk dan sujudnya subuhun kudus rabbul malaikati waru. Suyuti dalam kitabnya Adibat mengatakan subuhun kudus, subuhun itu huruf pertama dari dua kata ini, boleh didhammah, boleh difathah. Boleh subuhun, boleh sabuhun. Namun dhammah itu yang lebih fasih dan lebih sering. Ini makna subuhun kudus, musabbah muqaddas, yang disucikan dan disucikan. Musabbah artinya yang dibebaskan dari segala kekurangan dan sekutu. Dan semua yang tidak layak bagi ilahiyah, bagi Allah. Wal muqaddas, yang zat yang disucikan, mutahhar, disucikan dari setiap yang tidak pantas bagi sang pencipta. Rabbul malaikati waruh. Rabbul malaikati waruh. Maka yang dimaksud roh, ada yang mengatakan malaikat yang besar. Ada yang mengatakan Jibril. Ada yang mengatakan satu makhluk yang belum pernah dilihat oleh para malaikat. Sebagaimana kita tidak pernah melihat malaikat. alternatif zikir yang lain dari Auf bin Malik al-Asya'i radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat ruku, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azuma. Kemudian Nabi sujud sekadar berdirinya, dan beliau mengatakan di sujudnya semisal itu. Kemudian yang keempat, hadis Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika rukuk mengatakan Allahumma laka rukatu wa bika amantu wa laka aslamtu khusa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asobi. Saya melepas mengatakan orang yang salat rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tidaklah dia proposal dalam rukuk tumaknina, jangan cepat-cepat. Dia letakkan dua tangannya pada lututnya dengan dipenggangkan jari-jarinya. Dia luruskan kepalanya dengan punggungnya dan mengucapkan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun rukuk gunakan untuk mengagungkan Rabbmu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rukuknya subhana rabbil azim. Aisyah mengatakan karena yukthir Nabi memperbanyak mengucapkan dalam rukuk dan sujud subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Wa hadza kullu, dan ini semua hukumnya mustahab. Yang wajib adalah subhana rabbil azim sekali, namun jika diulang-ulang sampai 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, maka itu yang lebih afdal. Dan juga terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan saat ruku, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azuma, subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Fa idza qala misla hadza, maka jika seorang itu mengucapkan semisal ini, fahasad, maka satu hal yang baik, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.